Aku Dora. Kita akan bertualang bersama Dora dan Boots. Yeah. Ups, tapi kemana ya arahnya? Katakan peta. Aku peta. Yuk kita tanya peta dulu supaya berhasil. Aku butuh bantuanmu. Swiper, jangan. Dora the Explorer. Senin sampai Jumat jam 5 pagi. Cuma di Nick, di Global TV Seru.